Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kita telah membahas hadis Abdullah ibn Abi Bakar ibn Amr Ibni Muhammad Ibni Amr Ibni Hazm Al-Ansari berkenaan tentang risalah yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan di dalam risalah tersebut tentang hukum tidak diperbolehkannya menyentuh Al-Quranul Karim kecuali seorang dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Dan telah kita sebutkan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna tahir dalam hadis ini. Namun yang rajih dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan tahir adalah seorang yang suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Dan beliau mempunyai pendapat yang lain bahwa dahulu beliau memahami tahir maknanya adalah mukmin. Akan tetapi setelah itu kemudian beliau rujuk dan menarik ucapannya dan merubah fatwa beliau, bahwa setelah meneliti riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa makna tahir itu ada yakni mengandung makna tambahan dari hanya sekedar memahami tahir sebagai seorang mukmin. Akan tetapi makna dari tahir tersebut adalah suci dari hadas, hadas besar dan hadas yang kecil. Dan ini dikuatkan dengan pemahaman para sahabat di saat mereka memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassul qur'ana illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun. Maka difahami oleh Salman Al-Falisi. Demikian pula Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Dan juga datang dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwa yang dimaksud adalah seorang yang harus dalam keadaan suci menyentuh Al-Quran. Dan jika dia dalam keadaan berhadas, maka hendaklah dia tidak menyentuhnya. Ini pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang walaupun disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah bahwa hadis ini ma'lul. Terdapat illah. Ada penyakitnya. Akan tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Seperti riwayat Al-Imam At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar dengan lafaz yang disebutkan di dalam kitab ini. Oleh karena itu, Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, yakni hadis Abdullah bin Umar. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke hadis yang berikutnya. Berkata Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Aisyah, Ummul Mu'minin bintu Abi Bakr As-Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, يذكر الله على كل أحيان. Senantiasa menyebut Allah, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli أحيان, dalam setiap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yakni dengan sanad, sedangkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'liq. Yang dimaksud hadis secara ta'liq yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat ini tanpa sanad. Jadi kadang disebutkan, terkadang disebutkan langsung sahabatnya, atau terkadang disebutkan langsung perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disebutkan sanad rantai para perawi dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah sampai kepada sahabat ataukah tabi'in. Dan itu merupakan kesengajaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan yang demikian ini menandakan bahwa riwayat tersebut tidak termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi syarat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab beliau di dalam kitab sahihnya itu memiliki persyaratan-persyaratan yang ketat. Oleh karena itu diriwayatkan dari beliau bahwa tidaklah beliau memasukkan satu hadis di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, melainkan beliau telah melaksanakan sholat istikharah terlebih dahulu. Melaksanakan sholat istikharah untuk menenangkan diletakkannya hadis itu di dalam sahih Bukhari. Maka apabila beliau mantap untuk meletakkan hadis tersebut dalam sahihnya, maka beliau meletakkan. Tapi apabila beliau mantap untuk tidak meletakkannya, maka beliau tinggalkan. Nah, termasuk diantaranya hadis-hadis yang disebutkan dalam bentuk muallaq, yaitu tanpa sanad. Ini bukan termasuk di antara syarat sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu, ya, barang siapa yang mungkin menukil, dia mendapatkan dari kitab sahih Bukhari ada satu hadis, ada satu riwayat, tapi ternyata Imam Bukhari menyebutkan riwayat itu tanpa sanad. Ya, yang diistilahkan para ulama dengan sebutan muallaq. Lalu dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, titik, dia tidak menyambung pembicaraannya, maka ini keliru. Ya, tidak benar yang demikian. Dia harus jelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, harus ditambah. Tapi kalau dia hanya mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, titik, maka ini salah. Ya. Dan itu menimbulkan talbis. Sebab yang demikian bukanlah termasuk persyaratan dari hadis-hadis yang dikehendaki oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk disebutkan di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini pada hakikatnya bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau meriwayatkannya hanya secara ta'liq. Ya, dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini tentunya merupakan hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dengan penyebutan fi'il mudhari' yadhkuru. Ya, fi'il ini namanya fi'il mudhari'. Jadi fi'il di dalam bahasa Arab ada tiga. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, bentuk lampau, ya. Ada yang disebut dengan fi'il mudhari', bentuk sekarang atau akan datang, kejadian yang sekarang berlangsung atau akan datang. Ada pula yang disebut dengan fi'il amr, bentuk perintah, ya, yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. Nah, fi'il mudhari', salah satu faedahnya apabila disebutkan di dalam satu hadis, memberikan faedah istimrar, memberikan faedah terus menerus, ya. Sebagai contoh, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun, la tazalu." Kata-kata tazalu ini bentuknya fi'il mudhari', yang artinya senantiasa, terus menerus. Ada segolongan dari kalangan umatku, zahirina alal haqq, yang mereka selalu menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang hina dari mereka, yang menyempal dari mereka, atau orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini pun disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', yang menunjukkan terus-menerusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli ahyani, pada setiap tiap keadaannya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya berzikir. Di saat beliau berjalan, di saat beliau safar atau kamukim, di saat beliau tidur, di saat beliau baling, duduk. Naam, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan zikir di sini tentunya segala sesuatu yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan difahami bahwa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dalam satu bentuk saja, satu keadaan saja, atau satu waktu tertentu, atau di tempat tertentu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaling. Dalam setiap keadaan seorang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dengan zikir kepada Allah dalam pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikrullah. Ya. Sehingga apa saja yang disebut dengan bentuk zikir ataukah disebut dengan majelis zikir di dalam hadis, maka yang dimaksud adalah majelis ta'ah. Majelis-majelis yang mengantarkan seorang pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mengajar, seseorang duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, seseorang mempelajari tentang halal dan haram, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semua termasuk di dalam bentuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, apa ketika beliau ditanya tentang makna majelis zikir, apa yang dimaksud? Kata beliau, yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majalisul halal wal haram. Majelis tentang halal dan haram. Mempelajari bagaimana cara kamu berjual beli. Belajar bagaimana cara kamu menikah. Bagaimana cara mentolak. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir. Dan itulah majelis zikir. Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula beliau menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya disebutkan tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari hawa nafsu dan kesesatan. Ya. Inilah yang dimaksud dengan zikir dan majelis zikir. Sehingga apa saja yang mengantarkan pada ketaatan pada Allah, itulah zikrullah. Dan itulah majelis zikir. Dan apa saja yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan mereka kepada hawa nafsu, maka sama sekali tidak dikatakan sebagai majelis zikir. Walaupun orang-orang menyatakannya sebagai majelis zikir. Maka dari sini kita mengetahui bahwa majelis-majelis bid'ah, ya, yang mereka adakan di satu waktu tertentu, mereka berkumpul laki perempuan lalu berzikir dengan mengangkat suara beramai-ramai dengan satu suara dan dikomandoi oleh seseorang, ini adalah merupakan satu amalan bid'ah dan bukanlah, tidak sepantasnya untuk menyatakan majelis zikir. Nah, dan para ulama ussalaf mengingkari perkara ini. Dan telah kita sebutkan dahulu riwayatnya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau marah melihat orang-orang yang duduk di masjid, mereka berhalaqah-halaqah. Masing-masing membuat halaqah. Lalu ada yang mengkomando. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka bertakbir dengan suara yang satu, beramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai 100 kali, halilu mi'ah, bertahlil 100 kali. Selesai, sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali. Perbuatan ini dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau melihat mereka, maka beliau dengan marah mengatakan, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kalian. Pakaian mereka belum lagi lusuh. Bejana-bejana mereka belum lagi hancur. Apakah kalian menyangka bahwa kalian ini berada di atas satu pelajaran, satu ajaran, satu amalan lebih baik daripada petunjuk Rasulullah? Ataukah kalian ini orang-orang yang membuka pintu-pintu kesesatan? Kata salah seorang dari mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma nuridu illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini kan baik. Berzikir bareng. Ya, kadang sambil menangis, bikin orang menangis, iya kan? Sambil berdiri, duduk, ya, bergoyang-goyang ke depan, ke belakang, kanan, kiri, ya, bergeleng-geleng kepalanya, berzikir. Ini kan baik. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa kam min muridin lil khairi la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Seseorang di dalam beramal kan tidak cukup niat saja. Seseorang di dalam beramal harus melihat niatnya dan amalannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada jasad kalian, postur tubuh kalian, tapi Allah memperhatikan hati-hati kalian. Dan Allah melihat kepada amalan-amalan kalian. Jadi hati dan amal inilah yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang yang mengerjakan bid'ah lalu mengatakan, kami kan hanya ingin menginginkan kebaikan saja, tidak cukup. Ya, sekedar niat baik tidak cukup di dalam beramal. Diterimanya amalan seseorang harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, niat yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, di dalam mengamalkan satu ibadah. Ya, adapun majelis zikir dengan bentuk yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan satu kemungkaran. Ibnu Wabbah itu meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Bida' wa Nahyu Anha, athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada salah seorang pekerjanya Umar di satu daerah itu mengirim surat kepada Umar bin Al-Khattab yang pada waktu itu menjadi khalifah radhiyallahu an. Di dalam surat itu ditulis bahwa di kampung kami ada satu kaum yang mereka selalu berkumpul, berijtima', lalu mereka berdoa bareng-bareng. Doanya apa? Untuk kebaikan pemimpin dan kaum muslimin. Untuk kebaikan pemimpin dan kaum muslimin. Bayangkan, bagus kan doanya. Tapi mereka berijtima', berkumpul di satu tempat, dan ini sering mereka adakan. Ya, modelnya seperti istighosah lah. Beristighosah model mereka. Ya, kata Umar bin Al-Khattab, engkau menghadap bersama mereka, bawa mereka kemari. Maka pekerja ini pun memanggil mereka dan menghadap kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka telah sampai, ya, di depan pintu istana Umar bin Al-Khattab, maka Umar mengatakan kepada penjaga pintunya, ambil cambuk, sediakan cambuk. Maka dipersilahkan pemimpin zikir tersebut, pemimpin doa itu dipersilahkan masuk. Lalu terdengarlah suara cambuk dari Umar bin Al-Khattab mencambuk orang. Ya, karena perbuatannya itu. Bukan masalah biasa. Ibadah itu perkara tauqif. Kita harus berhenti kepada nas. Ada dalilnya kita amalkan, tidak ada dalilnya jangan coba-coba. Walaupun banyak orang yang mengamalkan, walaupun ketika orang mengamalkannya mereka menangis. Ya. Sampai teriak-teriak tangisannya. Walaupun semasjid Istiqlal itu penuh, dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berzikir, sehingga dinamakan Indonesia berzikir. Tidak bermanfaat kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau berzikir sampai dibarengi dengan goyang depan, goyang belakang. Kadang sampai berdiri, kadang saking semangatnya. Ya. Abu Hayyan di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit menyebutkan bahwa model membaca Al-Quran ataukah berzikir dengan cara tamayul, bergoyang-goyang. Ya, biasa kita melihat itu keadaan orang-orang Mesir kebanyakan demikian. Mayoritas mereka kalau membaca pelajaran ataukah membaca Al-Quran itu bergoyang-goyang. Kata Abu Hayyan, sesungguhnya asal perbuatan ini dari perbuatan orang-orang Yahudi di saat mereka membaca kitab-kitab Taurat mereka. Di saat mereka membaca kitab-kitab Taurat mereka. Naam. Maka ikhwani fiddin azakumullah, belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya zikir yang benar adalah yang mengantarkan seorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu bagaimana dengan riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajatnya, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau tidak menjawab salamnya sahabat ini. Sampai kemudian beliau bertayamum. Ya. Ketika beliau bertayamum, lalu kemudian setelah beliau bertayamum, lalu beliau menjawab salam sahabat tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah wa ana ala ghairi taharah." Sesungguhnya aku tidak senang untuk berzikir kepada Allah sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Di dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Di hadis yang tadi menunjukkan bahwa Rasulullah tidak berzikir dalam keadaan beliau berhadat. Bahkan beliau tidak senang berzikir kepada Allah kecuali apabila beliau dalam keadaan suci. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yadhkurullaha ala kulli, ya, bahwa Rasulullah berzikir kepada Allah terhadap kulli ahyanihi, setiap keadaannya. Yang dimaksud kulli di sini adalah ghalib, dalam kebanyakan keadaannya, dalam banyak keadaannya itu, ya, terkecuali dalam saat beliau sedang buang air. Dan sebagian para ulama juga ada yang mengamalkan hadis ini berdasarkan zahir, ya, yaitu di saat beliau dalam keadaan berhadap, beliau tidak melakukan zikir lisan, tapi zikir dengan hati, ya, bukan zikir dengan lisan. Wallahu a'lamu bissawab. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah. Ihtajama itu berbekam, yaitu mengeluarkan darah dari tubuh, ya. Biasanya mereka mengeluarkan darah itu bagian kepala, bagian belakang, tengkuk. Nah, ini kebiasaan mereka. Dan ini salah satu cara pengobatan kalau seorang sakit kepala atau migrain atau ya penyakit-penyakit ya semisalnya. Maka biasanya dengan hijamah terjadi perubahan, terasa ringan kepala. Dan ini adalah merupakan pengobatan yang sudah dikenal semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang mereka masih saja melakukan dengan pengobatan seperti ini. Ya, kalau di Arab itu mereka dengan menggunakan tanduk lalu mereka menghisap darahnya tersebut. Hisap agar masuk ke dalam tanduk itu, kemudian setelah itu dikeluarkan. Naam. Ya, dan biasanya mereka ya di bagian kepala belakang. Jadi biasanya mereka cukur terlebih dahulu, mereka hilangkan rambutnya, lalu kemudian setelah itu dibekam. Naam. Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam wa shalla, dan beliau salat wa lam yatawadda, dan beliau tidak lagi berwudu. Akhrajahu Ad-Darqutni. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni wa layyanahu, dan Ad-Darqutni pun melemahkan riwayat ini. Ya. Jadi Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini dan beliau sendiri melemahkan riwayat ini. Di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Saleh bin Muqatil. Dan perawi ini adalah perawi yang lemah. Sehingga hadis ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, fikih dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, mengeluarkan darah dari tubuh beliau, lalu setelah itu beliau sholat dan tidak lagi berwudu. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa keluarnya darah dari tubuh ini bukanlah termasuk perkara yang batalkan wudu. Keluarnya darah dari tubuh seseorang tidaklah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu seseorang. Nah, bagaimana hadis ini lemah? Kita mengatakan walaupun hadis ini lemah, tapi asal hukumnya kita tidak bisa memberikan hukum bahwa sesuatu itu membatalkan wudu kecuali dengan dalil. Maka tatkala tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu seseorang dengan keluarnya darah, maka kembali kepada hukum asal, tidak batal. Dan seseorang tetap berada di atas taharah, di atas kesuciannya. Ya, walaupun dengan mengeluarkan darah, kecuali darah haid dan nifas. Ini telah kita bahas dahulu. Ya, kecuali darah haid dan nifas, ini sepakat para ulama bahwa yang demikian ini adalah merupakan najis. Dan dengan mengeluarkan, membatalkan untuk seseorang. Tapi kalau darah segar, selain darah haid dan selain darah nifas, darah yang keluar mungkin disebabkan karena luka, ataukah nanah yang keluar disebabkan karena luka seseorang, maka kita membutuhkan dalil untuk menyatakan batalnya wudu seseorang. Tatkala tidak ada dalil, maka kembali pada hukum asal, tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masih saja mereka melaksanakan sholat dengan luka-luka mereka. Ya. Dalam keadaan pakaian mereka terkena darah-darah mereka. Dan mereka tidak mencuci sama sekali. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis yang panjang. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwa ketika ada dua orang sahabat yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga, maka mereka pun berjaga di malam hari. Salah satu dari mereka tertidur dalam penjagaannya, yang satunya sedang melaksanakan sholat. Maka pada saat itulah datang salah seorang dari musyrikin yang hendak membunuh Rasulullah, melihat ada penjaganya, maka dia pun memanah penjaga ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan anak panah tersebut tertancap dan beliau cabut, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Dalam keadaan darah bercucuran dari salah satu kaki beliau yang terkena anak panah tersebut. Dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Ya, maka ini semua menunjukkan bahwa keluarnya darah dari tubuh manusia tidaklah membatalkan wudunya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi, al-ainu mata, mata seseorang, wika usahi. Wika itu tali, ya, atau benang. Yang biasanya benang wika ini di dijadikan sebagai penutup untuk tempat minum, ya, diikat dengan tali, gitu. As-sahi yang dimaksud dengan as-sahi adalah dubur, ya, dubur seseorang, ya, bagian belakang tubuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ainu wika'us sahi, bahwa mata itu adalah benangnya dubur, penutupnya dubur. Mata, mata itu adalah penutupnya dubur. Maksudnya apa? Selama mata ini terbuka, maka kita dalam keadaan awas, ya, dalam keadaan sadar, sehingga kita mengetahui apa yang keluar dari dubur dan apa yang tidak keluar. Ya, di saat ada keluar, ya, semacam angin yang keluar dari dubur, kita sadar, sehingga kita mengetahui itu. Nah, fa'idha namatil ainan, maka apabila kedua mata itu tertidur, kalau kedua mata sudah tertidur, istatlaqal wika'u, maka terlepaslah ikatannya. Terlepaslah ikatannya. Ikatan dubur lepas sudah. Dalam artian bahwa seseorang sudah tidak waspada lagi, tidak sadar lagi apa yang keluar dari duburnya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ya, yang memungkinkan seseorang dalam keadaan mengeluarkan angin dan dia tidak mengetahui. Maka oleh karena itu dari sini menunjukkan bahwa apabila seseorang tertidur, yang tentu yang dimaksud dengan tidur ini adalah tidur pulas, yang menyebabkan terputusnya antara hubungan dia dengan dunia luar, maka ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa yang sahih dari pendapat para ulama dibedakan antara dua macam tidur. Tidur nyenyak, ini membatalkan wudu. Tapi kalau hanya tidur ngantuk begitu, ya, kepalanya terkantuk-kantuk, ya, akan tetapi masih dia bisa menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, maka ini belum membatalkan wudu seseorang sampai dia tertidur dengan nyenyak. Naam. Maka apabila kedua mata telah tertidur, istatlaqal wika, maka terlepaslah ikatannya. Rawahu Ahmad wa Tabrani, diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani. Wazada, dan beliau menambah, wa man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ya, maka dengan tidur pulasnya seorang, wudunya pun batal karena dia sudah tidak mengetahui kondisi duburnya, keluarkah angin atau tidak. Ya, maka dari sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pada asalnya tidur itu bukan yang membatalkan wudu, tapi dengan sebab tidur seseorang tidak mengetahui apa yang keluar dari duburnya. Ya, madhinnatul hadath, dengan tidurnya seorang merupakan tempat kemungkinan terjadinya hadath. Ya, yaitu dengan keluar sesuatu dari duburnya. Wa hadhihi ziyada fi hadzal hadis, tambahan ini, yaitu tambahan wa man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Tambahan ini kata beliau diriwayatkan oleh Abu Dawud min hadithi Ali, dari hadith Ali bin Abi Talib, duna qawlihi, tanpa perkataannya istatlaqal wika, terlepaslah ikatannya. Wa fi kilal isnadaini da'fun, pada dua sanad ini terdapat kelemahan. Wali Abi Dawud aidan, dan juga dalam riwayat Abu Dawud, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu', yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal wudu'u ala man nama muttaji'a, sesungguhnya wudu itu hanyalah diwajibkan atas orang yang tidur dengan cara berbaring. Ya, orang yang tidur dengan cara berbaring. Sehingga hadis ini jadikan dalil oleh sebagian para ulama, kalau orang tertidur nyenyak sekalipun, selama dia masih duduk, wudunya enggak batal. Ya. Kan biasa orang banyak di hari Jumat kalau mendengarkan khutbah, apalagi kalau khatib hanya sekedar membaca teks. Ya, apalagi kalau orangnya sudah tua. Usia lanjut, bacaannya lambat. Ya. Anginnya sayu-sayu, ada kipas angin di atasnya. Maka semakin menambah, ya, seseorang terlena dalam tidurnya. Nah, bagaimana kalau seorang tertidur pulas dalam keadaan dia duduk? Sebagian para ulama mengatakan bahwa selama dia tidak tidur berbaring, tidak batal wudunya. Ya, nah, ini pendapat yang pernah dipegang oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, salah seorang ulama yang bermadhab Imam Malik. Dia mengatakan tidur seseorang dalam keadaan duduk senyenyak apapun tidak membatalkan wudu. Tapi setelah itu beliau berubah madhab, merubah pendapatnya karena satu kejadian. Ya, di saat dia masuk ke dalam satu masjid, ya, orang-orang sedang menunggu sholat, di dekatnya ada seorang yang sedang tidur dalam keadaan duduk. Dan dia mendengarkan kentutnya keras bunyinya. Ya, ya, Ibnu Abdul Bar mendengarkan itu. Ya, orang yang tidur tidak mendengarkan, iya kan? Karena dia nyenyak tidurnya. Nah, ketika muadzin mengumandangkan iqamatus shalah, maka orang ini pun berdiri dan hendak mengambil barisan saf. Ditahan oleh Ibnu Abdul Bar. Kamu pergi, berwudu. Lah, katanya kalau orang duduk tidur bagaimanapun tidak membatalkan wudu. Tidak, sudah berubah madhab saya. Sudah berubah madhab beliau dengan kejadian itu. Ya, nah ini menunjukkan bahwa seorang dalam keadaan duduk pun kalau sudah nyenyak tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka hadis yang dijadikan sebagai dalil ini pun terdapat kelemahan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi isnadihi dha'fun aidan. Ya, di dalam sanad hadis ini, hadis Ibnu Abbas yang mengatakan barang siapa yang tidur dengan apa, bahwa wudu itu hanya diwajibkan bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Maka kesimpulannya bahwa pembahasan tentang tidur ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang harus dibedakan antara seorang yang tidur istighraq, yaitu tidur nyenyak, dan seorang yang mengantuk, yang masih tersadarkan dan masih ada hubungan dengan dunia luar. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, dan insyaallah ta'ala tinggal satu riwayat. Lalu setelah itu kita masuk ke bab yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.